masih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ini? Balik yang kemarin belum selesai lah. Halaman 100 ya. Sabhal utfadul ula. Walaysahada kalamun kalama walaysahada kalama Syekhul Islam Sa'u mantarokah wa takfiri mantarokah wal bara'ati minasyirki wa ahli wa takfiri man fa'alahu wa hadha huwa aslu dinil islam wa qa'idatuhu allati yanbani 'alayha faqad wasama walayakunu maksumat dami walayakunu huwa maksuma walayakunu maksumat dami wal mali illa bidalika falau syakka au taraddada lam yuksam damuhu wa maluhu kama qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahab rahimallahu fil mata'il ala hadal hadith fabayyana rahimallahu anna man syakka au tawakafa liman lam yuksam biman lam yakfur man aw tawakkafa bi kufri man lam yakfur aw tawakkafa bi kufri man lam yakfur bima yu'bad min dunillahi la yahrum maluhu fa kaifa al-halu biman lam yakfir al-kafira wa min al-ma'lumi bi dharura min dinil islami anna man lam yakfir al-kufara alladina ya'buduna ghayra Allahi wa yaj'aluna lahu andada siwahu annahu ma'arafa ma'arafa dinal islam alladhi ya'simu damu man alladhi ya'simu damaman Wa kaifa yuskilu alaikum? Wa kaifa yuskilu alaikum ma'taradu bihi ha'ula'il mutamilu mutahlimuna as-su'aliqa alladina takallafu ayyatajarru fina bila akmanin wa hum lam yadhkur ala subhatihi allati taradu biha dalilan syar'iyyan wa inna ma'taradu bi ra'yihi al-fasidi wa tahsilihi al-kadibi wa dhalika qawluhu hadha amrun yatasalsalu law taradnahu lakafarna al-muslimin wa hadha la yaquluhu illa man huwa adallu min himari ahli wa ma'a hadha falam yadhkur ala hadhihi al-mukharraqa shay'an min ash-shubahi allati qad yaqtaribu biha a'da'ullahi alladhina yasudduna an sabilillahi man amana wa yakuna ha'iwaja hatta yulabbisa alaikumul haqqa bil batili bima dhakaruhu minash shubah wala dhakara anna ahadan minal ulama'i la yukaffiru al kafira fa kaifa yushkilu alaikum hadha al kalam ma'a hujjatihi ma'a hajnatihi wa bu'dihi amma yakuluhu juhalul awam minal muwahidina Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Talik yang akan kita baca ini tolong diperhatikan baik-baik dan cermati, karena ini perkara yang sangat penting dan juga banyak orang yang mungkin kadang tidak pernah mendengar kalimat yang telah kita dengarkan tadi dalam taklik tersebut, karena banyak orang yang mungkin menganggap bahwasanya ucapan yang semisal ini kalau dikatakan oleh seorang thalibul ilm dianggap oleh orang yang mendengarkannya tanpa ilmu atau karena kebodohan dianggapnya sebagai pemahaman yang menyeleweng atau pemahaman yang keluar dari al-haq dan kebenaran. Kan tapi ini sebagai perhatian dan sebagai peringatan bagaimana tanggapan ahlul ilm dalam masalah ini. Coba untuk perhatikan baik-baik biar kita tidak nanti menyalahkan orang tanpa ilmu, bahkan mungkin memasukkan orang ke dalam suatu pemahaman yang dianggapnya salah tanpa ilmu. Kita masih bersama taklik yang dinukilkan oleh Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al-Fihri yang mengumpulkan syarah ini dari seorang alim yang bernama Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala dalam sebagian kitab-kitabnya. Dan Al-Allamah Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala ini termasuk dari kalangan a'immatud da'wah. Kalau disebut dengan a'immatud da'wah maksudnya siapa? Pelanjut dan penerus dakwah tauhid yang pernah di apa yang pernah kita kenal dan kita sering mendengarkannya dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ada di Najd di negeri Saudi Arabia secara umum. Najd itu di mana? Di Riyadh. Najd adalah di Riyadh. Baik. Qala rahimahullah ta'ala, wa qala aydan fi risalatihi ajwiba fi takfiril kafir sabhatul ula makhtutun. Apa makna makhtut? Yakni risalah yang dengan judul ajwibatun fi takfiril kafir, halaman pertama masih bentuk makhtut. Masih bentuk apa? Masih bentuk transkrip tulisan tangan. Atau kalau sudah dicetak pun ya masih belum dicetak seperti yang umumnya cetakan yang ada makhtut, berarti masih bentuk tulisan tangan. Waqala aydan, yakni siapa fa'ilnya? Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala. Berkata beliau dalam halaman yang pertama, sebuah risalah yang diberi tema ajwibatun fi takfiril kafir. Ajwibah itu kata jamak. Mufradnya apa? Jawabun ajwibatun. Jawaban-jawaban dalam pengkafiran terhadap orang yang kafir. Halaman yang pertama. Qala rahimahullah ta'ala, hadil mas'alatu a'ni takfira man lam yukafir al-kafira. Permasalahan ini yaitu pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Kafirnya atau pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan apa? Orang kafir. Perhatikan siapa? Antum enggak bawa kitab? Belum. Nah, cari kitabnya. Hubungi siapa? Kawan yang punya kitab ini antum beli. Pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Beliau mengatakan qad ijma'a 'alaiha al-ulama. 'Alaiha kembali kepada apa? Masalah. Mas'alatu takfiri man lam yukafir al-kafir. Permasalahan pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Ulama telah berijma' atas perkara tersebut. Perkara apa? Takfiru man lam yukafir kafir. Artinya pengkafiran terhadap seseorang yang tidak mengkafirkan si kafir. Ini perkara yang telah diijma'i oleh ulama. Jadi orang yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Ini ijma'. Mafhum? Wa ijma'ul ulama hujjatun yajibul masiru ilaihi. Dan ijma'nya para ulama adalah hujjah. Hujjah artinya apa? Tegak dalil. Dengan ijma'nya ulama, yajib al-masir ilaihi, wajib apa? Masir apa mananya? Wajib kembali kepadanya. Jadi kalau sudah ulama itu berijma', maka kita wajib kembali kepada ijma' tersebut. Enggak boleh menyelisihi. Itu namanya yajibul masiru ilaihi. Dan perkara ini adalah perkara yang telah diijma'i, yaitu pengkafiran orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Orang yang tidak mengkafirkan si kafir, maka dia kafir. Itu namanya perkara mujma' alaiha. Dimana kalau sudah tegak ijma', maka wajib kita mengarah kepadanya, enggak boleh kita tinggalkan. Walaysa hadza kalama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab wahdahu. Nah, ini perhatikan. Pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan si kafir ini bukan cuma kalamnya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab tok. Nah, itu. Dulu ada orang yang pulang dari Damaj. Ya kan? Dalam perkara ini, benar perkara ini langsung disikat saya. Itu cuma omongannya Muhammad bin Abdul Wahab. Di sini dulu, tapi sekarang orangnya udah enggak ada. Nah, kita pindah ke tengah banyu. Jadi begitu. Dan ini jawabannya sekarang, biar kita dengar. Bukan perkataannya beliau Syekh Muhammad bin Abdullah Tok. Paham ini? Nah, Wanawakidul Islam qad dzakara ba'dul al-ilm annaha qaribun min arba'i mi'ati naqidin. Dan pembatal-pembatal Islam telah disebutkan oleh sebagian ahlul ilm bahwasanya pembatal-pembatal tersebut mendekati 400 pembatal. Mendekati 400 pembatal. Tengok ini. Lakin hadil asyra, akan tapi 10 yang sekarang kita baca syarahnya ini, dikatakan apa? Nawaqidul Islam asyra, 10 pembatal Islam, allati dzakaraha Syekh Muhammad mimma ajma'al ulama'u 'alaiha. Pembatal-pembatal Islam itu telah disebutkan oleh sebagian ahlul ilm mencapai hampir 400 pembatal. Akan tapi 10 ini dikatakan apa? Syarhun Nawaqidul Islam yang ada 10 yang dipilih di sini ini adalah perkara yang telah diijma'i oleh ulama. Jadi 10 pembatal Islam yang sekarang kita baca syarahnya ini adalah perkara yang telah diijma'i oleh ulama. Walasatil furu'iyah. Walasatil furu'iyah allati qad takhfa 'ala katsirin minal bariyah. Perkara ini bukan perkara furu' yang kadang tersembunyi atas banyaknya manusia. Tersembunyi apa ya? Tersembunyi ilmu, ilmunya. Perkara takfiru man lam yukafir kafir, atau perkara 10 pembatal Islam ini bukan termasuk perkara-perkara cabang yang kadang tersembunyi atas banyak dari kalangan manusia untuk mengetahuinya. Bal takfirul kafir min masalil usul allati la yasaul jahlu biha. Bahkan pengkafiran terhadap orang yang kafir termasuk masalah-masalah usul allati la yasaul jahlu biha, di mana masalah-masalah ini tidak ada keleluasaan orang itu bodoh dengannya. Artinya apa? Enggak boleh masa bodoh. Bodoh aja enggak boleh, apalagi masa bodoh. Apa mana masa bodoh? Cuek, tak peduli, bodoh wae. Apalagi apa bodoh saya enggak boleh, apalagi masa bodoh enggak boleh. Jadi cuek-cuek saya enggak boleh, harus benar-benar diperhatikan. Nah, harus diperhatikan, dipelajari. Terkhusus thalibul ilm, bagaimana mau cuek masa bodoh? Enggak bisa. Ah, mempelajari seperti itu bahaya, nanti gampang mengkafirkan orang. Itu enggak bisa. Ya kan? Bahkan harus dipelajari. Maka dikatakan allati la yasaul jahlu biha. Di mana masalah-masalah ini tidak boleh seorang itu leluasa bodoh dengannya. Enggak ada keleluasaan bodoh tentang perkara tersebut. Wala salihatin udhrun fitarkil amal biha. Tengok. Tidak ada bagi seorang pun udhur. Apa mana udhur? Enggak ada seorang pun punya beralasan untuk tidak mengamalkan dengan permasalahan ini. Wes aku enggak melok-melok. Enggak melok-melok enggak ngopi ini makara itu. Aku enggak melu-melu. Itu enggak ada alasan seperti itu. Masalah pengkafiran terhadap orang kafir ini aku sedang ngurusi. Itu namanya apa? Maunya cari uzur. Ini enggak boleh. Walaysa li ahadin udhrun fi tarkil amal biha. Ini kalimat gamblang logah Arabiah, bahasa kita, bukan bahasa orang asing. Ya kan? Jadi perhatikan ini. Baliya min wajibati din wa usulihi. Bahkan masalah ini adalah termasuk kewajiban-kewajiban din dan termasuk usul-usul din. Masalah apa? Masalah takfirul kafir. Pengkafiran terhadap orang yang kafir. dan siapa yang tidak mengkafirkannya orang kafir, maka dia dikafirkan. Ini perkara usul. Kenapa? Karena tadi temanya apa? Ajwibatu wajun fi takfiril kafir. Akni takfiru man lam yukafir kafir. Takfiru man lam yukafir al kafiro. Pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Nah, ini perkara wajibatiddin, perkara usuluddin. Idza fahimta hadza, jika engkau paham ini, fa'lam, maka ketahuilah, setelah engkau paham tentang perkara tadi, sekarang ketahuilah, anna kalimat al-ikhlas, yaitu la ilaha illallah la tanfa'uka ilaha illa bi ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarikalah wa tarki ibadati masiwahu wal bara'ati min syirki wa ahlihi. Faman lam yukaffir man asyraka billahi fi ibadati wa lam yatabarra' minhu falasa bi muslimin alal haqiqah. Ini kayak bahasa Jawa gamblangnya, bahkan lebih gamblang dari bahasa Jawa. Ya toh? Kadang kita dengarkan omongannya orang Jawa kadang enggak paham. Ini bahasa yang sudah sangat gamblang, segamblang-gamblangnya. Ketahuilah maka tentang sesungguhnya kalimatul ikhlas. Apa itu kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Tidaklah kalimat ini bermanfaat bagi orang yang mengatakan kalimat tersebut kecuali dengan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok, tidak ada sekutu baginya. Kecuali dengan meninggalkan peribadatan kepada apa-apa yang selain Allah. Jadi kalimat ikhlas itu tidak bermanfaat bagi orang yang mengatakannya kecuali dengan memurnikan ibadah hanyalah untuk Allah tok, tidak ada sekutu baginya, dan meninggalkan mengibadahi apa saja selain Allah, dan berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Paham Pak Utari? Jadi kalimat yang diucapkan oleh seorang la ilaha illallah adalah kapan bermanfaat? Di antaranya adalah berlepas diri dari syirik dan ahlu syirik. Faman lam yukaffir, barang siapa, maka barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang menyekutukan dengan Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak berlepas diri dari orang tersebut, maka dia tidak muslim secara hakikat. Hakikatnya dia tidak muslim. Siapa dia? Orang yang tidak mengkafirkan, orang yang menyekutukan apa? Allah dalam beribadah kepadanya dan tidak berlepas diri darinya, maka orang tersebut tidak muslim dengan sebenarnya. Walaupun mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah, tidak bermanfaat. Wala yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah illa bi ikhlasil ibadati bi jami'an wa'iha lillahi wahdahu la syarikalah. Dan tidaklah bermanfaat kepada dia perkataan la ilaha illallah kecuali dengan memurnikan ibadah dengan seluruh macam-macam ibadah hanyalah untuk Allah tok, tidak ada sekutu bagi Allah dalam hal tersebut. Ya kan? Dan wa takfir apa? Wa takfiri man tarakaha. Ha, kembali kepada apa? Dan pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan ikhlas. Dan pengkafir terhadap orang yang meninggalkan ikhlasul ibadah. Jadi orang yang tidak memurnikan ibadahnya untuk Allah ini wajib dikafirkan. Berarti kalau enggak ikhlas maknanya apa? Syirik. Kalau tidak ikhlas itu adalah syirik. Kenapa? Karena ikhlas didul ditusir syirik. Nah, lawan daripada ikhlas adalah syirik. Tengok di sini. Faman lam yukaffir man asyraka billahi wahdahu, faman lam yukaffir man asyraka billahi fi ibadati wa lam yatabarra' minhu falasa bi muslimin alal haqiqah. Wala yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah bi ikhlasil ibadati bi jami'an wa ihalillahi wahdahu la syarikala wa takfiri man tarakaha. Ha, ini dhamir kembali kepada apa? Tarakal ikhlasul ibadah. Dan pengkafiran terhadap orang yang meninggalkan ikhlasul ibadah. wal bara'ati minas syirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Ini syaratnya bermanfaat kalimat la ilaha illallah, berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik. Wa takfiri man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukan syirik. Wa dahu aslu dinil Islam wa qaidatuhu lati yambani 'alaiha. Inilah landasan Islam, landasan agama Islam, dan apa? Pondasi Islam yang mana Islam itu dibangun di atas kaidah tersebut, pondasi tersebut. Waqad wasamallahu ahlas syirki bil kufri bima la yuhsa minal ayat. Dan sungguh Allah telah memberi wasam, cap. Wasam itu apa? Cap. Tempel cap, antum tahu capnya kuda? Ini wasam. Biasanya kuda dicap ya, apa? Enggak apa nih? Capanya. Atas capnya tuh. Itu loh, biasanya di apa? Di daerah sebelah punggung kadang dikasih. Itu namanya wasam itu. Allah telah memberikan cap terhadap siapa? Terhadap ahlu syirik dengan kekufuran. Capnya apa? Cap kufur. Ahlu syirik itu diberi cap kufur. Nah itu capnya. Satu ganti cap lain gitu, cap muslim gitu, enggak bisa. Allah telah bikin cap kufur, dikasih capnya apa? Islam. Itu cap palsu namanya. Nah cap ini dari Allah terhadap ahlu syirik ini dengan cap kufur ini, fima la yuhsa minal ayat, dalam apa? Dalam fima apa? Nah, dalam banyak ayat yang enggak terhitung. Falabutta min takfirihim aidon, maka harus pengkafiran terhadap mereka juga. Li anna hadha huwa muqtada la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Ini kenapa? Karena ini termasuk tuntutan. Ini adalah tuntutan kalimat la ilallah, yaitu kalimatul ikhlas. Fala yatimmu ma'naha illa bitakfiri man ja'ala lillahi syarikan fi ibadati. Maka tidaklah sempurna makna kalimatul ikhlas la ilaha illallah kecuali dengan pengkafiran terhadap orang yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Mafhum ini? Tidak sempurna kalimatul ikhlas ini, yaitu la ilaha illallah ini, terhadap bagi seseorang pun kecuali dengan pengkafiran terhadap orang yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kalimat ini kita inginkan sempurna pada diri kita, bermanfaat bagi kita, harus kita mengkafirkan orang yang menjadikan sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Mafhum ini? Nah, seperti orang minta kepada yang dikubur, dia siang malam mengucapkan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi ternyata minta kepada yang dikubur, maka kita wajib mengkafirkan dia. Biar kalimat kita bermanfaat bagi kita. Kalimat mana? Kalimat la ilaha illallah. Mafhum ini? Kama fil hadis sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah dan kufur dengan apa yang diibadai dari selain Allah, ini kalimat ta'kidun lin nafi. Ya kan? Kalimat penguat untuk penafian. Kafara bima yu'badu min dunillah, kalimat penafian. Kalau enggak sesuai dengan tuntutan kalimat ini, maka enggak bermanfaat. Kenapa? Maka itu man qala la ilaha illallah tok, enggak cukup. Bahkan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Di sini ada dua rukun. Apa rukunnya? Nafyu wal isbat. Penafian sesembahan seluruh selain Allah adalah penafian walaupun wujud dikatakan batil dan menetapkan bahwasanya sesembahan yang berhak disembah, ya kan? Walaupun ada tandingan-tandingan yang dibikin untuk Allah, semua tandingan adalah batil dan yang menetapkan bahwasanya yang berhak disembah cuma Allah tok. Wa kafara bima yubadu min dunillah yang adalah ta'kidun linnafi. Menguatkan untuk penguat untuk penafian tadi. Penafian sesembahan dari selain Allah tidak berhak diibadahi. Fala yakunu ma'sumat dam wal mal illa bidzalik, maka oleh itu tidaklah keberadaan seorang yang berkata la ilaha illallah ini darahnya terjaga, hartanya terjaga kecuali dengan kufur bima yu'badu min dunillah. Tidaklah orang tersebut yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini terjaga darahnya, terjaga hartanya kecuali dengan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Kufur dengan apa-apa yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala, walaupun nabi, walaupun wali, walaupun malaikat, walaupun batu, pohon dan yang semisalnya jin dan yang lainnya, ketika diibadai harus kita kufuri. Ibadah tadi ibadah yang batil dan pelakunya kita kafirkan. Ini baru bermanfaat bagi kita kalimat kita la ilaha illallah. Ini maunya. Falau syakka aw taraddada lam yu'sam damuhu wa maluhu. Maka jikalaulah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ragu. Ragu dengan apa? Ragu dengan tuntutan wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dia tidak mengkafirkan dengan apa yang diibadahi dari selain Allah. Maka darahnya tidak terjaga, hartanya tidak terjaga. Kama qala Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fil masail ala hadal hadis. Dalam beberapa masalah di atas hadis ini, fa bayyana rahimahullah anna man syakka aw tawaqqafa fi kufri man lam yukaffir fi kufri man lam yakfur bima yubadu min dunillah la yahrum maluhu wa damuhu. La yahrum malu wadamu. Nah, maka beliau menjelaskan, beliau rahimahullah taala menjelaskan sesungguhnya orang yang ragu atau tawakkofa. Tawakkof itu apa? Hah? Berhenti, diam, tidak bersikap. Barang siapa yang ragu dan tidak bersikap dalam kufurnya, orang yang tidak mengkufuri apa-apa yang diibadahi selain Allah, maka darahnya tidak haram, apa namanya, hartanya tidak terjaga, darahnya pun tidak terjaga. Berarti darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh di apa, diambil oleh kaum muslim. Maka kenapa? Karena dia kafir juga. Sungguhnya barang siapa yang ragu atau tawakuf dalam kekufuran orang yang tidak kufur, dalam kufurnya orang yang tidak kufur dengan apa-apa yang diibadahi dari selain Allah, maka dia tidak maksumul mal, tidak maksumu dam. Harta dan darahnya tidak terjaga dalam penjagaan al-Islam walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa ini? Fakaifa al-halu biman lam yukaffiril kafira? Maka bagaimana dengan keadaan dengan orang yang atau pada orang yang dia itu tidak mengkafirkan si kafir. Wa minal ma'lum bid-darurah min dinil Islam anna man lam yukaffir al-kuffara alladziina ya'buduna ghairallahi wa yaj'aluna lahu andadan siwahu annahu ma arafa dinil Islam. Dan perkara yang maklum dengan pasti, perkara yang sangat gamblang dengan pasti dari termasuk agama Islam, bahwasanya siapa yang tidak mengkafirkan si orang-orang kafir, mereka-mereka yang mengibadai selain Allah, menjadikan bagi Allah beberapa sekutu tandingan selain Allah, sungguh orang tersebut tidak kenal agama Islam. Jadi bagaimana kita mengenal Islam, bagaimana orang itu mengenal Islam, maka harus mengkafirkan kufar yang mereka orang-orang mengibadai selain Allah dan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tandingan-tandingan bagi Allah. Kalau orang tersebut tidak tahu ini, maka enggak mengenal Islam, enggak mengenal agama Islam. Nah, kalau itu orang yang menyembah wali, minta kepada wali ya kan? Minta kepada jin, minta kepada nabi, minta kepada malaikat, perkara-perkara yang itu khusus bagi Allah, bagaimana mau dikatakan muslim? Enggak boleh. Kalau enggak, berbahaya orang tersebut yang tidak mengkafirkan orang-orang tersebut. Ini kenapa? Karena temanya man lam yukaffir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabum kafara ijma'an. Nah ini. Siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin atau ragu dalam kekufurannya musyrikin atau membenarkan madzhab mereka, maka dia kafir dengan ijma'. Paham di sini? Jadi ya kan, perkara yang maklum dengan daruro dari agama Islam, bahwasanya siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir, siapa orang-orang kafir yang mereka mengibadai selain Allah, menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan selain Allah, dijadikan tandingan, sungguhnya dia tidak kenal agama Islam. Alladzi yaksimu damaman qoma bi waltazamahu wa yahrumu malahu. Agama Islam yang dengan Islam itu darahnya terjaga. Darahnya siapa? Darahnya orang yang bangun tegak dengan Islam dan iltijam dengan Islam, dan hartanya juga terjaga. Wala arafal kufra al-mubiha lidzalika fallahul musta'an. Maka orang tersebut tidak mengenal kekufuran, enggak tahu tentang kekufuran yang membolehkan hal tersebut. Membolehkan darah dan hartanya. Fallahul musta'an. Fa kaifa yuskilu alaikum ma tarada biha ulail mutamaklimuna su'alika alladzina takallafu ayatat jarufina bila asmanin yatajrufina bila asmanin. Bagaimana membuat bingung atas kalian apa yang dijadikan rintangan dengannya oleh orang-orang yang mereka itu mutamaklimuna sa'alik, artinya orang-orang yang sok belajar, yang mereka takallafu, membebani diri mereka untuk yatajiru fina bila asmanin, memperjualbelikan atau berdagang pada kami tanpa modal. Wa walam yadzkur ala subhatillati itaradu biha dalilan syar'iyan, sedangkan dia pada subhatnya tadi tak pernah menyebutkan dalil yang syar'i yang dia mungkin dipakai untuk sebagai bantahan dan rintangan. Memerintangi orang itu dia enggak punya dalil syar'i. Jadi kan memerintangi orang kan, bantah-bantahan yang dipakai sebagai rintangan terhadap ahlu tauhid ini enggak pernah menyebutkan dalil syar'i. Wa walam yadzkur ala subhati, dan dia tidak menyebutkan di atas subhatnya tadi yang dibikin untuk menentang ini, enggak pernah menyebutkan dalil syar'i. Jadi iktirotnya, bantahan-bantahan dari dia, rintangan-rantengan dari dia terhadap ahlu tauhid tak pernah menyebutkan dalil syar'i. Wa inna ma i'tarada bi ra'yihi al-fasid wa tahsilihi al-kadzib wa dzalika qauluhu. Dan hanya saja dia cuma mendatangkan bantahan dengan ra'yunya yang rusak dan penghasilannya yang dusta. Apa itu? Perkataannya hadza amrun yatasalsalu au law taratnahu lakafarnal muslimin. Kalau begitu jadinya, kalau orang tidak mengkafirkan orang yang kafir adalah kafir, jadinya yatasalsal. Apa yatasalsal itu? Akan berentet, akan menjadi kecelakaan karambol. Akan berentet, akan beruntun. Akan beruntun. Jadi akhirnya saling terus mengkafirkan ini. Urut. Kamu enggak berikan pada orang yang kafir, yang lain enggak berikan, kafir, kafir, kafir, jadi urut gitu. Ini ucapan dia yang dikatakan subha tanpa dalil syar'i, tanpa disebutkannya. Wa dalla yaqulu illa man huwa adallu min himari ahlihi. Perkataan tadi yang dikatakan cuma ra'yu yang fasid, penghasilan yang dusta, ini tidaklah dikatakannya kecuali orang yang mengatakan adalah lebih sesat daripada keledai piaraannya. Dheweke duwe keledai, ya kan? Tapi dia lebih bodoh daripada keledai ini. Nah, itu ngene. Adzallu min himari ahlihi. Dia punya himar ahliyah. Apa himar ahliyah? Himar piaraan. Dan dia lebih bodoh daripada himarnya dia sendiri. Apa ini? Itu namanya apa? Hadzalla yaqulu illa man huwa adzallu min himari ahlihi. Apa di sini maksudnya, Dar? Apa maksudnya? Orang tersebut lebih sesat daripada lebih sesat daripada himar yang di rumahnya. Nah, dheweke ngrawat himar, itu namanya himar ahliyah. Himar ada dua, himar wahsi, himar ahliyah. Nah, himar wahsi itu apa? Himar liar, itu yang halal dimakan. Oleh himar ahliyah, himar yang dipiara di rumahnya sebagai kebutuhan dia, tunggangan dan semisalnya, itulah yang enggak perlu dimakan. Dan itu bodoh himar tadi. Himar itu adalah bodoh. Tapi dia lebih bodoh daripada himarnya. Kenapa? Karena dia tadi punya perkataan kalau begitu, ya kan? Kufru man lam yukafir kafir. Nah, kafirnya orang yang tidak mengkafirkan si kafir, ini dibikin hukum, maka jadinya apa? Ya tasalsal. Jadi akan beruntun merentet kemana-mana. Jadi akhirnya kita mengkafirkan kaum muslimin kalau begitu. Kaum muslimin gak perlu dikafirkan kalau gak punya pembatal kekafirannya. Bagaimana mau dikatakan beruntun? Kaum muslimin gak perlu dikafirkan kalau tidak punya, kalau gak ada pembatal Islamnya mereka. Bagaimana mau beruntun? Kalau mau selamat ya jangan ikut-ikutan menyembah selain Allah, dan jangan mendiamkan kepada orang yang menyembah selain Allah. Bagaimana selamatnya? Kafirkan biar kamu selamat. Bagaimana beruntun? Ya enggak beruntun. Terus kalau dia enggak mau, berarti kamu enggak kenal Islam. Wah, kalau itu saya enggak mau mengkafirkan orang yang menyembah selain Allah. Ya berarti kamu enggak kenal Islam. Ya sama saja dengan orang yang menyembah selain Allah, itu sama saja. Saya ragu, sama saja. Berarti kamu kenal kalimat la ilaha illallah. Kalimat kamu enggak bermanfaat bagi dirimu. Maka oleh itu, kalau dia katakan bahwasanya hadza amrun tasalsalu law taratnahu lakafarna almuslimin. Ini adalah perkara yang sifatnya tasalsul. Akan beruntun kalau kita bikin patokan, jadi kita akan mengkafirkan kaum muslimin. Tidak bisa. Kita enggak boleh mengkafirkan kaum muslimin selama tidak ada pembatal Islamnya. Kalau sudah ada pembatalnya, diantaranya menyembah selain Allah, memanggil yang dikubur, maka kamu wajib mengkafirnya. Kalau enggak, berarti kamu enggak paham kalimat la ilaha illallah, kamu enggak kenal Islam. Walaupun kamu mengucapkan Islam, tapi kamu enggak kenal. Mafhum? Kullun yad'i waslan bi la ilaha wa la ilaha la tukiru lahum bidzaka. Seluruhnya mengklaim katanya punya hubungan dengan la ilaha. La ilaha enggak pernah kenal sama sekali dengan mereka. Baik. Wa ma hadza fa lam yadhkur ala hadil makhraqa syai'an min asbab allati qad ya'taridu biha a'da'ullahi alladziina yasudduna an sabilillah man aamana wa yabghunaha iwajan. Wa ma hadza, dan disertai dengan ini, wa ma hadza disertai dengan kebodohan dia lebih bodoh daripada keledai piaraannya, itu pun dia enggak pernah menyebutkan di atas makhraqa ini, di atas apa? Di atas lubang yang dia masuk di dalamnya ini, enggak pernah menyebut sedikit pun dari subat-subat yang kadang musuh-musuh Allah itu membuat rintangan terhadap orang-orang yang ingin menempuh jalannya Allah. Kadang di sana ada musuh-musuh Allah itu menyebutkan subat-subat untuk membuat rintangan terhadap orang-orang yang beriman, dan mereka mencari kebengkokan. Ini kadang-kadang mereka menyebutkan subhat, tapi orang ini tadi enggak menyebutkan apa-apa. Fa ma hada fa lam yadhkur ala hadhil mukhraqah syai'an min asbab allati qad ya'taridu biha adaullahi. Nah, yang kadang musuh-musuh Allah itu membuat rintangan terhadap orang-orang yang alladzina yasudduna an sabilillah. Mereka yang membendung dari jalan Allah terhadap orang yang beriman dan tujuannya untuk mencari pembengkokan. Hatta yulabisa alaikum al-haqqa bil batil bima dzakarahu min as-subah. Wala dzakara anna ahadan minal ulama la yukaffir al-kafir. Dan dia juga enggak menyebutkan seorang pun dari para ulama bahwasanya tidak mengkafirkan si kafir. Fa kaifa yusqilu alaikum hadzal kalamu ma'a husnatihi wa bu'dihi amma yaqulu juhalul awam. Jadi dia enggak menyebutkan seorang pun dari para ulama yang tidak mengkafirkan si kafir. Dia tidak menyebutkan seorang pun dari seorang ulama yang orang tersebut tidak mengkafirkan si kafir. Maka bagaimana meruatkan kalian kalam ini, ya kan, bersamaan dengan jauhnya dari apa yang dikatakan oleh orang-orang awam yang bodoh dari kalangan mereka, yaitu kalangan para muwahhidin, apalagi dari ulama al-muhaqqiqin. Jadi orang awam yang muwahhidin aja, ya kan, tidak mengatakan seperti itu, apalagi para ulama dari kalangan ahlu tahqiq muhaqqiqin. Jadi di sini perhatikan, jangan orang itu kemudian takut dikatakan ini dan itu, tapi kita harus berilmu bagaimana sikapnya ahlul ilm dalam orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Dan siapa tadi yang si kafir? Alladzina ya'buduna ghairallah. Seorang yang memanggil wali, minta kepada wali yang dikubur, apakah dia menyembah Allah? Tidak. Kalau dia sekali menyembah Allah, minta kepada Allah, sekali minta kepada yang dikubur, maka apa jadinya? Jadinya syirik, musyrik. Kenapa? Karena musyrikin dulu seperti itu. Ketika mereka dalam keadaan susah, mengibadai Allah Ta. Ketika senang, di situ mereka jatuh dalam kesyirikan. Maka oleh itu, tatkala seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan juga mengibadah Allah, kemudian kok dia menyembah selain Allah, maka hukumnya kafir. Dan inilah yang harus dikafirkan. Orang yang ragu terhadap orang tersebut bahwasanya dia kafir, maka ini berbahaya. Paham ini? Nah itu. Maka oleh itu jangan kemudian orang itu dikasih apa? Dikasih pemahaman yang remang-remang. Di antaranya apa? Kalau begini jadinya nanti kita akan mengkafirkan kaum muslimin. Ini remang-remang. Tidak, kita enggak boleh mengkafirkan kaum muslimin kecuali orang yang mengaku Islam punya pembatal Islam pada dirinya. Maka dengan demikian kita tidak mengkafirkan seorang yang muslim, tapi kita kafirkan orang yang kafir. Kenapa? Karena dia telah batal Islamnya dengan mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Gamblang. Abum, nah itu. Maka dengan demikian poin yang ketiga, naqid asalis, pembatal yang ketiga, man lam yukaffir al musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madzhabum kafar ijma'an. Siapa yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu dalam kekufuran mereka atau membenarkan mazhab mereka, maka dia kafir dengan ijma'. Nah, kekufuran minta yang dikubur, memanggil yang dikubur, nadar kepada yang dikubur, maka dia kafir. Dan orang yang ragu tentang kafirnya orang tersebut, dia enggak kenal Islam. Maka tadi dikatakan takfiru man lam yukafir al kafir. Ini permasalahannya, pengkafiran terhadap orang yang tidak mengkafirkan si kafir. Baik, ini dinukil secara lafadznya oleh Al-Fihri dari kalamnya apa? Syekh Sulaiman bin Sahman rahimahullah ta'ala, dari kalangan para aimatud dakwah. Baik. Kemudian mana? Qala sa'il. Lakin yajibu alal ami ayyukaffira man qama bi fi'lin kufrin. Fa ajaba na'am. Lakin yajib, apakah akan tapi wajib atas orang awam, ami bodoh, ami, untuk mengkafirkan orang yang qoma, orang yang apa qoma? Ayu kafir man qoma bi fi'lin kufrin. Jadi akan tapi wajib bagi atas orang ami, ami itu apa? Hah? Awam, mengkafirkan orang yang ada padanya amalan kufur. Fa'ajaban na'am idza sabata 'alaihi ma yujibu kufrahu kaffarahu. Na'am, ami tadi mengkafirkan, wajib mengkafirkan orang yang ada pada dirinya amalan kufur jika telah tertetapkan pada orang tersebut apa-apa yang mewajibkan kekufuran dia, maka orang ami tadi kafarahu, mengkafirkannya. Nah, mafhum? Ami tadi mengkafirkannya. Malmane, apa penghalang bagi seorang ami untuk mengkafirkan orang tersebut? Idza sabata 'alaihi indahu ma yujibu kufrahu kaffarahu. Jika telah tertetapkan pada orang tersebut di sisi ami tadi apa yang menuntut kekufuran orang tadi, maka ami tadi mengkafirkannya. Terlah Pak Utari tahu pada seseorang yang dia telah ada padanya kekufuran, kekufuran ini menuntut kafirnya dia, walaupun Pak Utari ya kafir no. Kalau dikatakan Pak Utari itu ami. Nah, jikalau dikatakan Pak Utari itu orangnya ami. Mahfum? Nah. Pak Utari dengar orang yang namanya Sinoh gitu kan. Dia menyembah selain Allah SWT. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Menyembah selain Allah hukumnya apa? Kufur. Maka mengkafirkan Sinoh tadi. Kamu Pak Utari ami? Iya, walaupun ami, karena Syekh bin Bas seperti itu menjawabnya, begitu. Apa ini? Jika enggak, tolong bantah siapanya Syekh bin Bas. Apa ini? Nah itu, perhatikan. Mislu manukafiru Abu Jahal, seperti kita mengkafirkan Abu Jahal, seperti kita mengkafirkan Abu Abu Talib, manukafiru Utbah bin Rabi'ah. Kita mengkafirkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Ini kita kafirkan semuanya. Indana dalil. Nah. Kita mengkafirkan Abu Jahal, mengkafirkan Abu Thalib, mengkafirkan Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Kita kafirkan kenapa? Karena kita punya dalil. Annahum matu ala kufrin, alal kufur. Mereka semuanya mati atas kekufuran. Qatalahum Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Badr kufaron. Mereka diperang, dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Badar, mereka dalam keadaan kafir-kafir semuanya, mati-matinya mereka. Mabum ini, mabum ini kan ada dalil. Qala sa'il, bertanya orang yang bertanya, ahsanallahu ilaikum yamna'unal ami min at-takfir ya syekh. Nah. Gimana ngartikannya, Alvan? Coba artikan. Pada kalian apakah, bukan apakah ini, mereka itu melarang orang awam untuk mengkafirkan ya syekh, mereka itu melarang orang awam untuk mengkafirkan. Fajaba al-ami la yukafir illa bidalil, al-ami ma indahu ilmun miskinun, lakin idza kana indahu ilmun bisa'in muayyan mislu min man jahada tahrim az-zina fa hada yakfur indal ama wal khosof. Kata Syekh, seorang ami itu tidak mengkafirkan kecuali dengan dalil. Seorang ami tidak ada di sisinya ilmu, miskin, akan tetapi jika di sisinya seorang ami tadi ada ilmu dengan sesuatu yang tertentu, seperti ada orang yang ingkar tentang haramnya zina, fa hada yakfur indal ama wal khosof. Orang yang ingkar terhadap haramnya zina, ini orang yang ingkar tadi kafir, baik itu pada orang awam atau orang khusus, umum ataupun khusus, semuanya sama orang tersebut di sisi mereka. Apa ya, Pak? Ha. Maaf, subah, ada subah. Laqala wahdun la, kalau ada seorang yang bilang zina halalun, kafara idzal jami'. Jadi kalau ada seorang yang bilang zina itu halal, maka orang tersebut kafir di seluruh lapisan. Mahfum? Lapisan ulama, lapisan awam, semuanya orang tadi adalah dihukumi kafir. Jadi orang tadi yang bilang zina adalah halal, maka pada orang awam, pada ulama pun orang tersebut hukumnya kafir. Indal ama wa ingir ama. Hadza syai'un ma yahtaju ila adillah. Ini sesuatu yang enggak butuh dengan dalil. Aqul ma yahtaju adillah. Kukatakan tidak perlu dalil. Aqala inna syirka jaizun, atau dia bilang syirik adalah boleh. Ya juzulin nasi ayya abudu ghairallah. Dia bilang boleh bagi manusia itu mengibadah selain Allah. Hal ahadun yasukku fi kufri hadza? Apakah ada seorang yang ragu dengan kafirnya orang yang mengatakan apa? Boleh manusia itu mengibadah selain Allah? Mayahtaju ila adillah. Mayahtaju adillah, enggak butuh dalil. Laqala yasulin nasi ayya abudul asnam, ayya abudul nujum, ayya abudul jin, kafara. Jika ada orang yang berkata boleh bagi manusia itu mengibadahi patung-patung, mengibadahi bintang-bintang, mengibadahi jin, kafir dia. Oh ya, kalau dia bilang as-salatu ma hiya wajib ma hiya biwajibatin, atau dia bilang salat itu tidaklah wajib. Man sa'allah man sa'ala yusalli. Siapa yang ingin salat salat, siapa yang enggak ya terserah. Tawakuf fil asya al muskila allati qad takhfa 'alal amir. Adapun tawakuf itu dalam perkara yang muskila, yang kadang tersembunyi perkara tadi atas orang awam, itu baru boleh tawakuf. Perkara yang gamblang enggak perlu tawakuf, walaupun amin. Apa ini? Ini semuanya pertanyaan saya bin Bas. Jadi tawakuf itu kapan diwujudkan? Kapan seorang itu boleh tawakuf dalam perkara yang muskila? Perkara yang apa? Rumit. Nah, yang kadang tersembunyi atas orang amin. Adapun kalau gamblang itu enggak ada lagi tersembunyi. Ini perkataannya beliau semuanya. Baik. Halaman nomor 1 catatan kaki Syarahul Kasyfus Syubhat Tab'al Bardain. Lakin qatlul murtadin wa nahwihim khosun biwalati umuril muslimin. Dengan tapi membunuh orang-orang yang murtad dan sedang dengan mereka, khusus dengan para apa? Para penguasa, pengatur, pemegang perkaranya kaum muslimin. Enggak langsung sabet saja. Jangan laporkan ke polsek, tapi laporkan ke granat dan pedang. Paham ini? Akan membunuh orang-orang yang murtad dan semisal dengan mereka, itu khusus dengan para pemegang tali kekang perkaranya kaum muslimin. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, awal muhtasib laisa lahul qatlu wal qat'u. Al muhtasib iku apa ahlul hasbah. Muhtasib itu apa? Satpol PP. Tidak boleh, enggak punya hak untuk membunuh dan memotong. Satpol PP. Itu muhtasib, paham toh? Kalau di Saudi apa namanya apa? Hayatul Al-Amrul Ma'ruf wa Nahyul Munkar. Kalau di sini apa namanya? Satpol PP. Itu namanya muhtasib. Apa Satpol PP itu? Apa Abdurrahman? Satpol PP. Apa mananya? Satuan? Apa mau peraja? Yang mereka suka mengoprak-abrik, taruhlah kemungkaran macam-macam itu, enggak, mereka enggak punya hak untuk apa? Membunuh dan memotong. Diserahkan kepada yang berhak. Nangkap boleh. Main potong ini adalah, nah itu dalam hal ini. Kalau potong dan bunuh itu haknya siapa? Wulatul umur. Jadi mereka yang memegang tali kekangnya kaum muslimin. Itu dalam perkara-perkara tertentu saja. Nah, perkara-perkara tertentu saja. Nah, artinya apa? Artinya perkara-perkara tertentu saja ini adalah dari sisi hukumnya, di sisi Allah kadang tidak berdosa, enggak ada masalah, gratis. Tapi dihukum apa, dalam hukum perkara dunia, politik, mungkin dia kena hukum syar'i. Seperti seorang laki-laki mengetahui apa, ada perempuan zina dengan istrinya, kemudian sabet. Nah ini di sisi Allah insya Allah gratis. Adapun di sisi pemerintah mungkin dia kena apa? Kena tuntutan hukum pemerintah. Di sisi Allah gratis. Rasulullah insya Allah. Itu yang dirasakan oleh ahlul ilm, dan antaranya Syekh Muhammad Ali Adam Abdullah Ta'ala dalam kitabnya apa? Syarah Sunan Nasa'i dan juga yang lain. Dan juga sebagian ulama ulama seperti Syekh Mubil dan Saukani membolehkan orang yang keluarganya terbunuh oleh pihak pembunuh kemudian dibunuh dengan sendirinya, kalau memang sekiranya enggak dikhawatirkan akan ada keributan atau di apa? Ditangkap oleh yang pihak berwajib, boleh membunuh pembunuh keluarganya. Qad'alna li waliyyin sultan wala yusri bil qatl. Dalil ini yang dipakai sebagian ahlul ilm. Tapi secara umum, nah kan, orang-orang yang murtad dan semisal ini pada dasarnya adalah haknya waliul amr. Nah, gak boleh kemudian jangan dilaporkan ke Kapolsek, jangan dilaporkan ke apa? Ke Polda, tapi nah itu. Tapi laporan ke granat dan pedang dan semisalnya ini adalah enggak benar. Itu perlu dirinci, perlu dirinci. Tayyib ikhwah. Ini dulu kita cukupkan dan insyaallah kita sambung lagi dalam perkara berikut ini pada kesempatan yang akan datang. Alhamdulillah rabbil alamin.